akan apa yang didapatkan oleh orang-orang yang menyimpang dari petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang berpaling dari ketakwaan, orang-orang yang meninggalkan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati 'a'ma. Maka karena itu dakwah dibangun di atas dua sendi yang Allah mengutus dengannya Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu baina at-tabsyir wa at-tandhir, antara memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Ya. Oleh karena itu, mungkin pada beberapa hari yang sebelumnya dan beberapa muhadarah sebelumnya antum sudah mendengarkan bahagian dari tabsyir. Maka saatnya sekarang biiznillah kita mendengarkan bahagian-bahagian dari tanbi, perkara-perkara yang menakutkan kita, mempertakutkan kita dari bahaya kejahilan, dari bahaya kebodohan, dan dari bahaya penyimpangan, bid'ah dan kesesatan. Dan tidak ada kelompok yang paling berbahaya, yang senantiasa menanamkan racun pada umat, selain kelompok yang kita sebutkan sebagai Syiah, yang dia adalah Syiah Imamiyah Itsna Asyari, yang dia merupakan bentuk dari kebanyakan Syiah pada zaman ini, yang dia adalah bentuk makna dari kata Syiah jika diitlakan oleh para ulama sekarang ini. Karena telah berlalu masa tasayyuk Syiah yang di mana lebih ringan keadaannya dibanding Syiah yang sekarang ini, dan Syiah yang sekarang ini adalah Syiah Imamiyah Rafidhah Itsnai Asyariyah Ja'fariyah. Dan mungkin kita tidak mengetahui tentang hakikat keyakinan mereka, akidah mereka. Dan kebetulan sekali bahwa topik pembahasan kita pada hari ini sebenarnya bukan tentang akidah Imamiyah, bagaimana akidah kelompok Syiah Itsnai Asyariyah, akidah Ja'fariyah ini, ya. Kita tidak dalam konteks tentang itu. Kita membahas tentang bagaimana apa yang mereka lakukan terhadap umat Islam, apa yang mereka telah kerjakan dan apa yang mereka perjuangkan dalam tubuh umat Islam, yang tidak lain adalah menumpahkan darah kaum muslimin meskipun mereka menamakan dirinya sebagai kaum muslimin. Ya. Mereka justru melecehkan ahlu baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sementara mereka mengagung-agungkan ahlul bait, bahkan sebagian mereka mendewakan, menyembah ahlul bait. Dan sekali lagi pembahasan tentang apa yang mereka tumpahkan dari darah kaum muslimin, tujuannya adalah untuk mengingatkan kita bahwa agama Syiah Itsnai Asyariyah dibangun di atas pokok-pokok akidah, dan pokok-pokok akidah ini bertentangan dan berseberangan dengan pokok-pokok akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahkan dengan akidah kaum muslimin secara umum. Ya? Perkara yang menyebabkan pantaslah jika begitu murah darah kaum muslimin dan harta mereka di kalangan kaum Rafidhah Ja'fariyah Itsnai Asyariyah itu. Oleh karena itu, sebelum membahas perkara yang menunjukkan tahapan-tahapan apa yang tercurah dari darah kaum muslimin yang tidak berdosa sebab adanya bid'ah Saba'iyah ini nisbah kepada Abdullah bin Saba, ya, dialah muassis agama mereka, pendiri dan pencetus agama mereka. Meskipun sebahagian dari golongan Syiah mengingkari hal itu, tetapi ketahuilah bahwa kalaulah sebagian mereka mengingkari yang dulu maupun yang sekarang, itu adalah dari bentuk taqiyah mereka, karena agama mereka dibangun di atas taqiyah, menyembunyikan apa yang ada dari kebatilan dan menampakkan kebaikan. Yubtinuna al-kufra wa yubhiruna al-muwafaqah lil muslimin. Mereka menyembunyikan kekafiran dan menampakkan kesesuaiannya dengan kaum muslimin secara umum. Ya. Jadi bahwa itu adalah bentuk taqiyah mereka, dan bahwa adanya Abdullah bin Saba itu perkara yang tidak diingkari dan tidak mungkin diingkari, telah diakui oleh para imam-imam mereka, melepas diri dari Taifah Saba'iyah. Dan ketahuilah, dalam keyakinan mereka Syiah Ismail Asyariyah, bahwa perkataan para imam mereka, Imam Ahlul Bait, tadi saya sebutkan nanti urutannya, itu merupakan perkara yang tidak boleh dibantah. La yaqulu jadal, tidak boleh didebat, tidak menerima niqash, perdebatan. Itu satu perkara yang harus diterima. Karena mereka semua adalah a'immatul ma'sumin, kata mereka. Imam yang ma'sum tidak pernah berbuat salah sama sekali. Tapi anehnya, mereka tidak bisa menjadikan jalan keluar untuk apa yang mereka riwayatkan dalam buku-buku mereka dari kedustaan, pertentangan antara perkataan imam ahlul bait itu sendiri, imam-imam mereka. Ada pertentangan. Ya. Namun kini kita tinggalkan pertentangan itu dulu. Kita ingatkan bahwa sesungguhnya Abdullah bin Sabah diakui oleh imam-imam mereka. Diakui oleh para pendahulu mereka dari golongan Syiah-Syiah yang pertama. Paham ya? Bahkan diakui pula dan disebutkan oleh para mustasyrikin, para orientalis barat, ya, tentang hakikat ini. Bahwa dia bukanlah khayali. Meskipun mungkin kita dapatkan sekarang di Indonesia, ada seorang yang namanya Uhasim, ya, dari dulu, sejak tahun 92 sebelumnya, telah mengarang kitab tentang Abdullah bin Sabah itu adalah orang yang khayali katanya. Ibarat film karton, tidak ada orangnya sama sekali. Itu bukanlah melainkan perpanjangan dari takiyah mereka. Ya? Maka akan kita munculkan nanti bagaimana perkataan mereka tentang hal itu. Ya? Jadi ikhwani fiddin, sekali lagi, ketika kita akan berbicara tentang apa yang mereka tumpahkan dari darah kaum muslimin, maka kita ingatkan. Mungkin kita akan mengatakan kenapa bisa terjadi hal yang seperti itu. Ya? Bahwa hal itu terjadi karena akidah yang ada pada mereka, keyakinan mereka yang tidaklah mereka, ya, meyakini, tidaklah mereka membenarkan penisbahan kepada Ismail Asyariyah, kepada Syiah Ali bin Abi Thalib itu, kecuali dengan akidah-akidah itu. Ya. Maka ikhwan fi din, azinallahu wa iyyakum, sebelum membahas tentang akidah-akidah pokok mereka yang dengannya mereka memusuhi Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan kita ingatkan bahwa sesungguhnya mereka telah mengkafirkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik, ikhwan fillah azza wa jalla, bahwa sebelum kita masuk pada pembahasan, ingin kami ingatkan ikhwan fillah azza wa jalla bahwa asal dari pembahasan kami ini nanti adalah kami petikkan dari sebuah tulisan yang sangat penting yang ditulis oleh Syekh Ahmad Ali Abdus Samid Hussein, doktor di bidang dakwah dan thaqafah Islamiyah, dalam sebuah kitab yang berjudul Khianat Asy-Syi'ah wa Atharuha fi Hazaim al-Ummah al-Islamiyah. Perbuatan khianat kaum Syiah dan dampaknya terhadap kemunduran umat Islam, kerugian yang dialami oleh kaum muslimin. Ya. Beliau menjelaskan abrak tarikh dari tinjauan masa ke masa, mulai sejak dibuatnya atau dibentuknya gerakan Syiah Ismail Asyariyah yang sebelumnya adalah Syiah Sabaiyah. Hisbah kepada Abdullah bin Sabah, karena dialah pendirinya. Ya. Dari zaman ke zaman sampai kepada zaman masuknya tentara Amerika ke Irak. Beliau mengarang ini pada tahun 2004. Ya. Di sana nanti akan disebutkan. Dan kita tambahkan tentang apa yang berkembang di Yaman hari-hari ini, serta di bagian selatan dari Mamlakah Arabiyah Saudiyah, Kerajaan Saudi Arabia, perbatasan, ya, dari gerakan yang disebut dengan Houthiyah, Houthiyun, ya, yang mereka kemudian menyerang markas-markas kaum muslimin termasuk Damaj, ya, tempat dari Syekh Yahya Ali bin Yahya Al-Hajuri, ya, di mana diserang oleh dan dikepung oleh kaum Houthiyun. Sampai kemudian Allah SWT memberikan kemenangan dan terbukanya jalan menuju mereka untuk memberikan bantuan. Ya, kita akan sebutkan insyaAllah, kita tambahkan nanti bagian perkara itu. Namun sebelumnya ikhwan fillah, kami ingatkan kembali bahwa sebahagian kaum muslimin dari golongan ahlus sunnah wal jamaah tertipu dengan apa yang digembar-gemborkan oleh sebahagian ulama syiah dari dakwah takrir, dari apa yang mereka sebutkan dari bentuk pendekatan antara sunni dengan syiah. Ya. Mereka mengajak kita untuk mendekatkan jurang yang memisahkan antara sunni dengan syiah. Seharusnya kita membuka, katanya, pintu dialog agar terjadi kesatuan antara sunni dengan syiah. Ketahuilah, ini adalah bentuk kedustaan, bentuk tipuan mereka, dan salah satu taktik strategi mereka untuk menyebarkan akidah mereka di kalangan ahlu sunnah. Di antara contoh konkret akan perkara ini, bahwa ketahuilah, ketika dibuka daur takrib baina sunni wa syiah, markas-markas tempat kegiatan dalam rangka, katanya, mendekatkan antara sunni dengan syiah, maka kita dapatkan bahwa itu hanya dibuka di negeri-negeri ahlus sunnah. Tidak ada dibuka di Qum, Najaf. Tidak ada dibuka di Iran. Tidak ada yang dibuka di negeri-negeri ahlus sunnah. Ya? Ketika mereka menuntut untuk diberikannya jalan bagi dialog terbuka antara sunni dengan syiah, ya, untuk kemudian terjadinya ta'awun antara mereka, maka ketahuilah, mereka tidak pernah membiarkan ahlus sunnah wal jamaah hidup dan berkembang di Iran. Saurah Khomeiniyah, revolusi Iran yang dipimpin oleh Khomeini, la'afum alaih, sesungguhnya adalah bentuk dari saurah Syiah, revolusi Syiah, bukan revolusi Islam. Ya, dan banyak anak muda sekarang tergoda dengan hal itu. Jadi telah pernah kita bahas beberapa tahun yang lalu dalam kitab, dalam pembahasan kitab Waja'a Daurul Majus, Syekh Abdullah Al-Gharib tidak pernah bahas di kampus Unhas, kitab tersebut, yang menunjukkan bahwa sesungguhnya revolusi Iran itu adalah revolusi Syiah, revolusi Rafidhah. Dan kita sebutkan tadi bahwa tidak ada mereka membuka darut takrir baina sunnati wa syi'ah di Iran. Tidak ada. Yang ada adalah taktil, pembunuhan kepada ahlus sunnah. Dirusak dan dihancurkan masjid-masjid. Ya. Sampai tidak diizinkan bagi mereka untuk menegakkan salat Jum'at. Ya. Mungkin bisa dilihat dalam berita-berita. Ya. Salah seorang menteri kita Indonesia berkunjung ke Iran. Ya. Ketika tiba hari Jum'at, mencari masjid untuk salat Jum'at tidak ada. Ya. Kalaupun ada di kota besar, hanya satu tempat. Di beberapa tempat yang diizinkan saja. Pelaksanaan Jum'at tidak bisa. Menegakkan masjid ahlus sunnah tidak bisa. Paham ya? Mengapa? Karena keyakinan mereka bahwa Jum'at hanya diwajibkan ketika keluarnya Mahdi Muntadhar. Jika Mahdi sudah keluar dari sardab, dari gua, baru ditegakkan Jum'at. Lihat. Tidak ada kesempatan untuk ahlus sunnah. Ya? Mereka mengajak kepada takrib. Lihat. Ya? Tadi ketahuilah, yang mereka lakukan adalah tadbir. Ketika Saddam Hussein di Irak berkuasa, maka dia kemudian menekan Syiah. Ya? Maka mereka pun menuntut untuk kemerdekaan. Ya? Menuntut untuk kebebasan. Menuntut posisi-posisi strategis di pemerintahan. Kan begitu? Ya? Maka dibantulah mereka oleh Syiah Iran. Ya? Tapi kemudian ketika mereka ditekan, mereka minta agar ahlus sunnah, agar Syiah diberikan peluang untuk yang luas untuk posisi strategis, seperti yang terjadi juga di Saudi. Ya? Tatkala dia adalah negeri ahlus sunnah wal jamaah dan Syiah ada di sebagian wilayah dari Saudi Arabia, maka mereka meminta posisi strategis diberikan kepada mereka peluang untuk itu. Paham ya? Dengan alasan bahwa mereka tertekan. Ya, demikian pula di Bahrain dan sebagainya. Tapi lihatlah apa yang terjadi di Damaj. Ketika Houthiyun mengepung Damaj, ya, dan kemudian menyerang Damaj, kemudian alhamdulillah ahlus sunnah dari berbagai penjuru dunia membantu Damaj, maka kemudian termasuk tentara Irak dan tentara Saudi ya bergerak untuk menyerang Houthiyin, maka kemudian mereka Hauzah Ilmiah yang ada di Qum, majelis-majelis yang ada di Qum itu mengirim surat ke pemerintah Yaman untuk mengingatkan agar janganlah mereka diserang, diberikan peluang dan sebagainya. Mereka lupa bahwa yang berbuat iktidak, yang menzalimi adalah Syiah Houthiyun. Ya? Maka lihatlah ikhwan fiddin apa yang terjadi. Ya? Oleh karena itu, kita ingatkan di sini beberapa orang dan ulama yang pernah berusaha untuk ikut dalam takrib tersebut. Namun apa yang mereka dapatkan? Mereka kembali dan melihat bahwa ternyata tidak mungkin mendekatkan antara Sunni dengan Syiah. Ya? Hayat Tainun Nakirain, apakah akan bertemu dua arah yang berbeda? Hayat Tainun Nakirain, ya. Di antaranya adalah Profesor Dr. Ali Ahmad As-Salus, Ustaz di bidang fikih dan usulnya. Ya, beliau menyebutkan bagaimana beliau ketika beliau memulai dakwah untuk mendekatkan Ahlus Sunnah dan Syiah, sebagaimana taujih dari guru beliau, profesor beliau ketika itu Syekh Muhammad Al-Madani, maka beliau kemudian mencoba untuk meneliti bagaimana sebenarnya agama Syiah itu. Karena Syekhnya Muhammad Al-Madani mengatakan bahwa dia adalah mazhab yang kelima, mazhab Ja'fari. Beliau ustaz, profesor di bidang fikih dan usulnya. Maka beliau pelajari fikih Ja'fari. Beliau pelajari. Lihat, mungkinkah didekatkan antara Sunni dengan Syiah? Mungkinkah Ja'fariyah disebut sebagai mazhab yang kelima? Ya, apa hasilnya? Ternyata kata beliau, apa yang saya sangka, apa yang saya dapatkan berbeda dengan apa yang saya dengarkan sebelumnya. Ya? Dan beliau pun profesor, ya. Beliau mengatakan kemudian, saya memulai dirasa saya tentang fikih Ja'fariyah atas taujih arahan dari guru saya untuk mendekatkannya. Namun kemudian dirasa ilmiah, pembahasan ilmiah memiliki sifat yang khas bahwa dia tidak mengenal ta'assub. Kan nanti seorang berjalan sesuai dengan pembahasannya, maklumat, keterangan-keterangan ilmiah yang diperolehnya, dan ternyata dia mengatakan tidak mungkin dipertemukan antara sunnah dengan syiah, dan bahwa fikul Ja'fariyah ini tidak bisa dikatakan sebagai mazhab yang kelima, tidak bisa, karena jauh dari kaum muslimin, bahkan dibangun di atas asas dasar menyelisihi mazhab imam yang empat. Karena kan nanti takfir syiah kepada imam yang empat seperti yang kita lihat, ya. Baik, selamat. Jadi ini ikhwan fillah salah seorang dari ulama ahlu sunnah yang mencoba untuk memasuki, mempelajari mazhab Ja'fari dengan tujuan takrib, ternyata ia sampai kepada nantinya yang seperti itu. Demikian pula, ya, dikatakan oleh Syekh Muhyiddin Al-Khatib dalam Khutut Al-Aridah bahwasanya kata beliau, sesungguhnya kemustahilan, ya, pendekatan antara kelompok-kelompok kaum muslimin dengan kelompok-kelompok Syiah adalah disebabkan karena perbedaan mereka dengan kaum muslimin dalam akidah mereka. Dan ini kata Syekh Muhyiddin Al-Khatib adalah pengakuan sendiri dari Nasir At-Tusi, salah seorang tokoh mereka, ya, yang bukunya dijadikan sebagai masdar referensi dalam agama Syiah, dan juga diakui oleh Ni'matullah Al-Musawi Al-Khawantari, ya, dan dia perkara yang diakui oleh semua Syiah, sepertinya akan datang rinciannya dalam pembahasan akidah Syiah sedikit nanti kita ingat, ya. Jadi tidak mungkin bertemu, dia mukhalafah dalam bentuk akidah, akidiyah, bukan sekedar furu, bukan, ya. Bagaimana kita melakukan dia masail furu, ikhwan fillah? Contoh saja masalah mut'ah, perkara yang masyhur yang ada pada Syiah Imamiyah, yang dengannya begitu banyak mereka menarik ahlus sunnah, syabab ahlus sunnah, para pemuda ahlus sunnah. Kenapa? Karena apa yang ada pada bentuk mut'ah mereka yang begitu luas sekali, persis seperti apa yang ada pada negara barat dari bentuk ibahiyah, free sex, mohon maaf. Ya. Dan jangan kita tertipu bahwa mut'ah itu juga ada pada ahlus sunnah, tidak. Ya. Mut'ah yang ada di awal Islam berbeda dengan mut'ah yang mereka amalkan sekarang ini dan yang mereka yakini dari buku-buku pokok mereka, tidak. Ya. Mereka menganggap, ya, mereka menetapkan dan meriwayatkan, menisbahkan itu kepada imam-imam mereka tentang bolehnya seorang wanita dikawin mut'ah oleh seorang laki-laki, dan laki-laki tersebut tidak perlu bertanya kepada sang wanita apakah dia punya suami mut'ah yang lain. Tidak perlu. Kemudian juga mereka menyebutkan perkara yang akan ada dalam situs salah seorang mufti mereka pada zaman sekarang ini. Ditanya, dia membuat situs yang menjawab pertanyaan dari berbagai belahan dunia. Pakok si ini, si Sani. Kemudian di antara pertanyaan-pertanyaan kepadanya adalah bahwa seseorang yang dia keluar malam bertemu dengan a'udzubillah min dzalik zina, ya, pelacur, mohon maaf. Kemudian ia memberikan uang kepada orang tersebut dan orang itu memberikan izin untuk dirinya menghalalkan dirinya selama satu malam. Apakah ini dipandang sebagai bentuk mut'ah? Kata Syekh Syi'i tersebut mengatakan, ya, jika sang wanita meniatkan dengan ucapannya menghalalkan dirinya kepada anda, maka berarti dia mut'ah yang sahih. Ya. Dan sebenarnya saya kumpulkan sebagian dari situs-situs mereka itu, kata Allah SWT, yang menunjukkan kepada kita bahwa tidaklah mut'ah yang ada pada mereka kecuali ikhtilaf an-nasab, percampuran nasab. Dan kita tahu dari fikih Islami, di antara pokok Islam dan pokok fikih Islami adalah apa? Hifdzu an-nasab, penjagaan keturunan. Bagaimana mungkin semua agama yang menisbahkan dirinya kepada Islam atau sebuah kelompok yang menisbahkan dirinya kepada Islam mengabaikan perkara itu, ya? Mana bentuk penjagaan kepada keturunan? Tercampur. Seorang hutan bisa mut'ah dengan berapa? Laki-laki. Kuliandri. Atas nama mut'ah. Itu bentuk izin yang ada pada mereka. Dan kita dapatkan di antara pokok akidah mereka bahwasanya perkara yang datang dari agama mereka itu justru sempurna dan menjadi jelas semua bentuk-bentuk akidah dan ajarannya serta fikih-fikihnya justru setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mengetahui firman Allah Subhanahu wa taala, "Yauma akmaltu lakum dinakum wa atammtu ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan." Bagaimana Islam menjadi sempurna dengan ayat ini, dan bagaimana semua perkara penting yang menunjukkan kepada kebaikan di dunia maupun di akhirat telah dijelaskan dan disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau menghadap Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa Syiah Rafidhah, Itsnai Asyariyah, Ja'fariyah, Imamiyah mengatakan bahwa agama itu justru sempurna jauh bermasa-masa sesudahnya dari perkataan para imam-imam mereka yang mereka nisbahkan secara dusta kepada imam-imam itu dengan sanad-sanad yang tidak jelas sanadnya, ya. Sehingga jadilah agama yang mereka lakukan beda dengan agama yang kita amalkan, insyaallah. Jelas ya? Jadi bagaimana kita mau dianggap bentuk dari fikih mazhab yang ada dalam Islam? Nah, tidak sama sekali. Ya, maka ikhwan fiddin azna wa yakum, ya. Yang terakhir kita nukilkan perkataan Dr. Mustafa Istibai, pelajarnya sunnah wa makan kita syiriat Islam, ya, beliau mengatakan bahwa telah dibuka Fudhat Darun Bitaqrib Baina Sunnah Wa Syiah Fil Qahira Mundu Arba'ati Uqud, telah dibuka pusat-pusat pengkajian untuk mendekatkan Syiah dengan Ahlu Sunnah di Qahira, di Kairo, ya, sejak beberapa tahun yang lalu, ya. Lakinnahum rafadu an tuftaha duar mumathilah fi maratihim. Dan mereka tidak mau dan enggan untuk membuka markas-markas seperti itu di negeri mereka, di Iran, ya. Kan Najaf wa Qum wa ghairiha, seperti di Najaf, di Qum dan sebagainya. Dimana? Kata Syekh, li'annahum innama yuriduna taqribana ila dunia. Bukan taqribana sunnah wa syiah, tidak. Tapi mereka ingin adalah mendekatkan kita, ahlu sunnah, kepada agama. Promosi, memasak, seperti yang ada sekarang, ya, di negeri-negeri ahlu sunnah, ya, melalui perusahaan-perusahaan besar yang ada di Iran, perusahaan-perusahaan Iran, ya kan? Ya. Sekarang bahkan sudah ada Iran Corner di universitas besar di Indonesia. Ini bagian dari promosi mereka. Ya, ketahuilah bahwa Iran membangun akidah dan dustur pokok undang-undang dasar mereka adalah bahwa akidah mereka, madhabnya adalah madhab Imamiyah di antara Isnai Asyariyah. Tidak boleh dirubah. Ya, tidak boleh diamandemen undang-undang dasar itu. Ya. Dan karena itulah maka mereka berusaha untuk menyebarkan di berbagai belahan dunia apa yang disebutkan dari perkara-perkara tersebut. Maka ikhwani fi din azinallahu wa iyakum. Lalu apa sebenarnya yang mendasari akidah Syiah? Sampai mereka kemudian menumpahkan darah kaum muslim dan menghalalkan darah mereka. Bahwa di sini diingatkan oleh Syekh bahwa ada beberapa perkara yang ada pada mereka yang menyebabkan mereka dengannya menghalalkan darah kaum muslimin dan mengkafirkan kaum muslimin. Ya. Yang pertama adalah bahwa mereka meyakini kekafiran setiap orang yang tidak mengakui wilayah kekuasaan dari imam yang 12, ya, itu keyakinan mereka. Dan imam yang ke-12, kalau kita sebutkan sanadnya, urutan nasabnya adalah Muhammad Al-Qa'im yang ke-12, yang disebut mereka imam ke-12, ya, tentunya Ibn Hasan Al-Askari itu yang ke-11, Ibn Ali Al-Hadi yang ke-10, Imam Ibn Muhammad Al-Jawad ke-9, Ibn Ali Al-Ridha ke-8, Ibn Musa Al-Qadhim 7, Ibn Ja'far Al-Sadiq 6, Ibn Muhammad Al-Baqir ke-5, Ibn Ali Zain al-Abidin 4, Ibn al-Husayn al-Shahid 3, kemudian saudaranya Hasan bin Ali yang kedua dan saudara Ali bin Abi Thalib. Saya ulangi, Muhammad al-Qasim, Ibn al-Hasan al-Askari, Ibn Ali al-Hadi, Muhammad Al-Qa'im yang disebut sebagai Imam Al-Muntadhar Al-Qa'im Al-Mahdi, itu julukannya, ya, nanti kita akan sebutkan sejarahnya atau keadaannya. Ibn Hasan Al-Askari, Ibn Ali Al-Hadi, Ibn Muhammad Al-Jawad, Ibn Ali Al-Ridha, Ibn Musa Al-Qadhim, Ibn Ja'far Al-Sadiq, Ibn Muhammad Al-Baqir, Ibn Ali Zain Al-Abidin, Ibn Husayn, kemudian yang kedua adalah Hasan, saudara dari Husayn bin Abi Thalib, dan yang pertama adalah Ali bin Abi Thalib. Itu imam 12 yang mereka yakini. Maka siapa yang tidak mengakui kenabian yang menurut mereka, maka dia adalah kafir. Ya? Dan ini kita dapatkan dari buku-buku mereka. Ya. Seperti yang disebutkan ya oleh pemimpin muhaddis mereka Muhammad bin Ali bin Hussein bin Baboyah Al-Qummi yang dijuluki As-Saduq dalam risalah Al-I'tiqad halaman 103 dia mengatakan wa i'tiqaduna fi man jahada imamata amir al-mu'min Ali bin Abi Thalib wal a'immata man ba'dahu alaihi salam annahu kaman jahada nubuwwah jami'il anbiya. Siapa yang mengingkari keimamahan dari Ali bin Abi Thalib Amirul Mukminin dan imam-imam sesudahnya, maka dia seperti mengingkari kenabian seluruh para nabi. Bayangkan ya, wa i'tiqaduna fi man aqarra bi Amirul Mukminin wa ankara wahidan mimman ba'dahu min al-a'immati annahu bi manzilati man aqarra bi jami'il anbiya wa ankara nubuwwah nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula keyakinan kami kepada orang yang mengakui keimamahan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, namun mengingkari ya keimamahan orang-orang yang sesudahnya, maka dia seperti kedudukan orang yang beriman kepada semua nabi dan mengingkari nubuah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tetap tidak beriman, tetap tidak beriman. Ya. Kemudian mereka menisbahkan ya dengan kedustaan kepada Ja'far As-Sadiq bahwa dia berkata al-munkir li akhirina kal munkir li awwalina, orang yang mengingkari imam kami yang terakhir seperti mengingkari imam kami yang pertama. Ya, bagaimana keyakinan mereka tentang masalah imam, gulu dalam perkara iman. Ya, mereka menjadikan imam sebagai rukun yang keenam. Ya, dan kita ingatkan ikhwani fi din azinallahu wa iyyakum bahwa apa yang mereka sebutkan dari silsilah dari rantai nubuah itu, apa rantai imamah itu yang 12 tadi, ini ternyata kita tahu bahwa mereka sendiri di antara Syiah terbagi menjadi kelompok-kelompok. Nah, mereka sendiri saling mengkafirkan di antara mereka. Ketahuilah, ada kelompok yang disebut dengan Zaidiyah yang sekarang berada di Yaman. Ya, ya. Imam As-Sam'ani ya, itu mazhab tersebut rahimahullah ta'ala. Ya, kemudian demikian pula kelompok yang disebut dengan kelompok Al-Ismailiyah, ini bagian dari Syiah, paham ya? Dan mereka tidak mengakui rantai panjang ini. Ya, kita sebutkan di sini bahwa Ali bin Abi Thalib bin Ali, Hussein bin Ali, kemudian Zainal Abidin, Ali bin Hussein bin Ali, Zainal Abidin. Ini perkara yang disepakati oleh kaum Syiah tentang keimamahan. Ya. Kemudian setelah itu mereka berselisih. Sebahagian mengatakan bahwa setelah Ali bin Hussein, Zainal Abidin, maka imamah itu lari kepada Zaid bin Ali. Ya. Zaid bin Ali. Ya. Ya. Saudara aja. Ya. Tetapi dan mereka ini kemudian juga kata apa tadi? Fa'idah Zaidiyah, Zaidiyah. Ya. Tetapi ketika mereka mendapatkan ucapan dari Zaid bin Ali, apa yang menunjukkan bahwa dia berwala kepada khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq dan Umar bin Khattab, mereka pun memunculkan ya Zaid bin Ali tidak diakui sebagai imam mereka. Maka mereka kemudian mengangkat ya anak dari Ali bin Hussein yaitu Muhammad Al-Baqir. Karena itulah kemudian Ali Zaid bin Ali mengatakan rafadtumuni, kalian telah mengingkari aku. Maka disebutlah mereka golongan yang tidak mengakui Zaidiyah disebut sebagai Rafidah. Ya, ini pada orang yang mengakui imamah Muhammad Al-Baqir. Ya. Setelah itu kemudian kepada Ja'far As-Sadiq, anak dari Muhammad Al-Baqir, Ja'far As-Sadiq. Nah, setelah Ja'far As-Sadiq, maka mereka berselisih lagi. Ya. Sebahagian mengatakan bahwa sesungguhnya imamah itu

Ini akidah mereka, akidah mereka, ya. Dan kita mengambil akidah mereka dari buku-buku mereka, dari tokoh-tokoh mereka, paham ya? Bukan dari yang lain. Ya. Banyak lagi nukilan-nukilan dari buku-buku mereka, ya. Seperti apa yang disebutkan dalam Bihar Al-Anwar, ya, Al-Majlisi, Muhammad Bakir Al-Majlisi, yang Bihar Al-Anwar salah satu buku induk mereka, ya. Mereka mengatakan atau mereka menyebutkan di hadis-hadis yang riwayat, ya, di mana dinisbahkan, ya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan al-a'immatu min ba'di 12, para imam sesudahku, ini dinisbah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, 12, awwaluhum amirul mu'minin Ali bin Abi Thalib alaihi salam, wa akhirum al-qa'im, wa ta'atuhum ta'ati, wa ma'siyatuhum ma'siyati, man ankara wahidan minhum faqad ankarani. Ini disebutkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah bersabda, para imam sesudah ke-12, yang pertama adalah Ali bin Abi Thalib, dan yang terakhir Al-Qa'im, Muhammad Al-Qa'im Al-Mahdi, ya, barang siapa taat kepada mereka adalah taat kepadaku, maksiat kepada mereka adalah maksiat kepadaku, barang siapa mengingkari mereka maka dia telah mengingkari aku. Artinya kafir. Lihat, ya. Maka ikhwani fi din azinallahu wa iyyakum, itu sedikit dari apa yang ada pada buku-buku mereka, dari permusuhan kepada ahlus sunnah, dari kepada setiap yang tidak meyakini apa yang mereka yakini. Ya. Poin yang kedua, keyakinan mereka bahwa ahlus sunnah itu semua adalah musuh ahlul bait. Perhatikan baik-baik. Dalam buku-buku Syiah sering disebut istilah nasibah. Nasibah adalah dalam ta'rif ahlus sunnah, man nasaba al-adawa ta'ala al-bait. Orang yang memancangkan permusuhan kepada ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Ya. Tapi mereka maksudkan dengan nasib adalah setiap yang tidak mengakui imamah ahlul bait. Ahlus sunnah semuanya adalah nasibah. Ya. Dan nasibah ini halal darahnya dan halal hartanya. Seperti kata pembesar mereka pada abad sekarang ini yang sudah, ya, mati, yaitu Khomeini. Ya. Maka ikhwan fillah jazakumullah yakum, ya. Di antara apa yang mereka sebutkan daripada permusuhan mereka, ya, misalnya apa yang disebutkan dalam kitab Al-Mahathir An-Nafsaniyah fi Ajwibatil Masail Al-Khurasaniyah oleh salah seorang tokoh Syiah, yaitu Husain bin Syekh Muhammad Ali Usfur Ad-Darazi Al-Bahrani. Pada halaman 147 cetakan Beirut, beliau mengatakan, bal akhbaruhum alaihi salam tunadi bi anna an-nasiba huwa man yuqalu lahu indahum sunniyah wa la kalama fi anna al-murad bin nasiba hum ahlu at-tasannun. Kata mereka, dan kabar-kabar, ya, telah menyerukan, kabar-kabar dari imam-imam mereka telah menyerukan bahwa an-nasib yang mencangkan permusuhan dengan ahlul bait, mereka adalah apa yang disebut sebagai sunniyan, sebagai ahlus sunnah. Ya. Dan wala kalama, dan tidak ada perselisihan sama sekali, tidak ada pembicaraan sama sekali. Bahwa yang dimaksud dengan nasib adalah ahlus tasannun. Itu orang yang kembali kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau disebut dengan ahlus sunnah wal jamaah sekarang ini. Nah, ini ucapan mereka, ya. Berkata juga salah seorang Syekh Syi'i Ali Muhsin dalam kitabnya Kashful Haqa'iq, katakan halaman 289, wa amma an-nawasib min ulama'i ahli sunnati fa katsirun ayda minhum Ibnu Taimiyah, Ibnu Kathir Ad-Dimashqi, Ibnu Al-Jawzi, Syamsuddin Adz-Dzahabi, wa Ibnu Hazm Al-Andalusi wa ghairuhum. Dan nawasib dari ulama ahli sunnah itu banyak sekali, kata mereka. Di antaranya Ibnu Taimiyah, Ibnu Katsir, Ad-Dimashqi, Ibnu Jauzi, Syamsuddin Adz-Dzahabi, wa Ibnu Hazm Al-Andalusi dan sebagainya. Ya? Maka ini yang mereka sebutkan dari ulama-ulama Ahlus Sunnah yang mereka nisbahkan kepada nisbah Nasibah, Nawasib. Subhanallah. Ya? Maka ikhwani fi din azinallahu wa iyyakum, bukanlah perkara aneh jika mereka memusuhi para ulama Ahlus Sunnah. Karena sebelumnya mereka telah memusuhi Abu Bakar dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma, dua sahabat Nabi yang mulia yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis yang sahih, Abu Bakr wa Umar sayyida kuhul ahli jannati min al-awwalin wal akhirin ghaira anbiya'i wa mursalin. Sesungguhnya Abu Bakr dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma adalah pemimpin orang-orang dewasa dari umat yang terdahulu dan umat yang terakhir selain para nabi dan rasul. Ya, bahwa ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah telah bersepakat daripada akidah Ahlus Sunnah menyebutkan keutamaan dua sahabat yang mulia ini, bahwa mereka adalah sebaik-baik umat sesudah Nabi sallallahu alaihi wasallam selain para nabi dan rasul. Tapi apa yang terjadi? Bisa kita lihat, ya, ditayangkan dalam situs-situs yang memuat bantahan kepada Syiah, apa yang ada pada mereka di Iran dan lainnya. Mereka membangun misalnya kubur Abu Lu'lu' Al-Majusi yang membunuh Ali bin Abi Thalib, membangun kubah, dibangun, ditulis di atasnya tulisan Mirka Umar, Mirka Abu Bakir, Mirka Umar, kematian Mirka Utsman, kematian untuk Abu Bakar, kematian untuk Umar bin Khattab, kematian untuk Utsman bin Affan, ditulis dengan tulisan indah gitu. Dan kuburnya diziarahi, bahagian dari akidah mereka menziarahi kubur itu. Lihat, ini kubur Abu Lu'la yang mereka juluki sebagai Baba Suja'ad-Din. Jadi jika sahabat yang mulia Abu Bakar dan Umar mereka musuhi seperti itu, bagaimana pula dengan para ulama Ahlus Sunnah yang lain? Ya, bagaimana pula dengan awam kaum muslimin? Adalah murah bagi mereka darah dan hartanya. Ya, hanya saja kita kadang lalai, lupa, dan tidak mau tahu tentang apa yang ada pada mereka dari akidah. Ya. Kemudian di antara perkara pokok bahwa mereka mengatakan akidah bahwa harta dan darah kaum muslimin itu adalah najis, ya. Ini adalah perkara-perkara yang kita yakin bab yang terakhir sebelum kita masuk kepada pembahasan tentang sejarah berdarah kaum Syiah, ya. Maka sesungguhnya di antara apa yang mereka yakini, ya, adalah apa yang disebutkan oleh Hurr al-Amili dalam Wasail al-Syi'ah juz 18 halaman 463. Ya, demikian pula disebutkan oleh Sayyid Ni'matullah al-Jazaili dalam kitabnya Al-Anwar al-Nu'aniyah. Kita bawakan semuanya sini gambarnya juga langsung dari bukunya dan nukilan perkataannya. Ya, di mana mereka mengatakan jawazu qatlihim al-nawasib wa istibahatu amwalihim, bolehnya membunuh nawasib Ahlus Sunnah dan halalnya harta mereka, ya. Dan demikianlah mereka menisbahkan riwayat-riwayat yang batil di antaranya kepada Abi Abdullah alaihissalam, ya, itu Ali Zainal Abidin, bahwa dia berkata khudh malan nafid haitsu ma wajadta wadfa ilaina al-khumus. Ambillah harta orang-orang nawasib itu Ahlus Sunnah maksudnya, sekali lagi, ambil harta mereka haitsu ma wajadtahu, di mana pun kamu dapatkan, wadfa ilaina al-khumus, tapi jangan lupa serahkan kepada kami khumus seperlima dari harta. Sebahagian kelompok-kelompok yang menyimpang menggunakan pula dari bentuk kewajiban sedekah dengan khumus lima dari harta atau 1/20. Padahal ketahuilah bahwa khumus yang dia diberikan kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah khumusul ghanaim, khumus dari ghanimah, paham ya? Saya mengatakan itu khumus dari pendapatan semua. Dan orang yang tidak menyerahkan khumus berarti dia kafir. Ya, itu adalah akidah mereka. Maka jika demikian, sekali lagi pantaslah kalau kita mendapatkan apa yang ada pada mereka dari permusuhan kepada Ahlus Sunnah, bahkan menumpahkan darah Ahlus Sunnah, itu mudah bagi mereka, ya, tatkala mereka melihat kafirnya orang-orang yang tidak sepaham dengan mereka. Ya.

Jadi makanya sejarah Husain bin Ali, keturunannya semua adalah para imam dan dia adalah Ahlul Bait. Yang lain tidak. Kalaupun mereka lebih tinggi sedikit, mengatakan bahwa Ahlul Bait itu adalah Ali bin Abi Thalib, Fatimah radhiyallahu taala anhuma, kemudian Hasan dan Husain radhiyallahu taala anhuma. Ya? Inilah keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam menurut mereka. Paham ya? Dan mereka berdalil dengan hadis yang sahih dalam riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha yang disebut dengan Hayatul Kisa. Innama yuridullahu ay tahfukum nah, soal Ahzab yang dia kalau kita lihat ayatnya adalah tentang istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tentang ummahatul mu'minin, ya. Tapi kemudian kita ketahui pula bahwa disebutkan dalam ayat tersebut bagaimana Rasulullah yang sedang memakai kisah, kemudian masuklah Hasan dan Husain bin Ali, kemudian beliau memanggil Fatimah dan Ali bin Abi Thalib, kemudian beliau masukkan dalam kisah tersebut. Juga ayat mubahalah, ya, juga sahih riwayat Muslim, ya, ketika Rasulullah menantang Wafd Najran untuk mubahalah sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala, qul ta'ala mad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum, maka beliau kemudian memanggil Ali dan Fatimah serta Hasan dan Husain dan mengatakan haula'i ahli, mereka adalah keluargaku. Maka mereka membatasi keluarga itu kepada empat ini, kalau lebih tinggi sedikit. Dan yang lain dari istri Nabi bukan keluarga Nabi katanya. Jadi ini kedustaan. Kenapa? Karena kalau kita lihat surah Al-Ahzab tadi itu tentang istri Nabi. Dan penyebutan sebahagian dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam atau sebagian dari keluarga Nabi yaitu keluarga Ali bin Abi Thalib, ini adalah bentuk dari penyebutan sebahagian dari keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Menyebutkan sebahagian atau ifrad ba'di dzikru ba'di asrad al'am, menyebutkan sebahagian dari perkara yang umum dari keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan mereka menolak tafsir bahwa yang maksud dengan surah Al-Ahzab, padahal jelas awal ayat menunjukkan seruan kepada istri Nabi, ya, bahwa itu bukan untuk istri Nabi tadi, khusus untuk yang disebutkan dari empat keluarga Nabi tadi. Namun kita mengatakan, bukankah keturunan Husain bin Ali tidak disebutkan dalam ayat itu, dalam hadis tersebut? Tidak disebutkan, ya. Jadi mereka sebutkan bahwa dia dari keluarga dari Ahlul Bait. Kalau mereka mengatakan pengkhususan, kenapa diluaskan? Setelah itu mereka kemudian mengingkari adanya bentuk dari Ahlul Bait yang lain dari Banu Hashim dan Banu Al-Muttalib. Ya? Maka ini tentu saja jadi satu bentuk kedustaan, penyamaran yang ingin mereka lakukan. Jadi kita kalau begitu, ikhwan fi din azanallahu wa iyyakum, ya? Kita ingatkan bahwa apa yang mereka serukan dari bentuk Ahlul Bait, membela Ahlul Bait, ini juga adalah bentuk tipuan. Dan telah sah dalam sejarah dinasti Fatimiyin, ya, Umayyadin, Bani Umayyah Al-Qaddah, yang mereka menisbahkan zuran wa buhtanan, nisbah mereka kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, Fatimah. Dan dia berwasiat kepada anak keturunannya agar memberikan nama seperti nama keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tapi demikianlah dibongkar oleh para ulama sejarah tentang hakikat Fatimiyah dan apa yang mereka lakukan dari pertumpahan darah dan menumpahkan darah kaum muslimin. Maka ikhwan fillah, jika itu mereka lakukan kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mudahlah itu bagi selain keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan keinginan mereka sebagainya tadi. Ya. Maka di antara perkara yang menunjukkan kepada kita pertumpahan darah yang mereka lakukan, menumpahkan darah kaum muslimin al-Abriya hanya karena tidak setuju dengan mereka dalam keyakinan mereka, adalah apa yang terjadi dari khianat wazir Syi'i Ali bin Yaqin ya terhadap Khalid Harun al-Rashid. Kemudian Nasiruddin Abu al-Abbas Ahmad al-Mustadi Khalifah Abbasi ya, yang kemudian memeluk akidah Syiah. Apa yang ada pada daulah Fatimiyah dari bentuk pertumpahan darah. Dan untuk dinasti Fatimiyah ini perlu untuk kita mengkaji lebih dalam tentang apa yang mereka lakukan. Sekali lagi bahwa apa yang ada pada kekuasaan mereka Syiah ketika memegang kekuasaan, mereka tidak membuka negeri-negeri kafir. Mereka justru berbuat kerusuhan dan meruntuhkan negeri-negeri Islam. Membuat kekacauan dan bersekongkol dengan musuh-musuh Islam. Bahkan sekalipun dengan Tatar ataupun dengan Nasrani. Ya? Dan apa yang terjadi di Irak sekarang ini merupakan bukti. Ya? Al-Hafiz tentang apa yang ada pada khianat Fatimiyyin. Ya? Maka akan kita dapatkan ya, bagaimana khianat Fatimiyyin ya, dimulai pada tahun 562 Hijriah ya, ketika datang rombongan dari negeri kafir, negeri barat ya, ke negeri-negeri Mesir ya, untuk membuka negeri-negeri Mesir ya. Maka kita mengetahui mereka meminta kepada Raja Nuruddin Al-Mahmud ya, dan kemudian mereka ya, bersepakat dengan wazir Syawir Al-Fatimi ya, untuk kemudian menjatuhkan ya, Salahuddin Yusuf Al-Ayyub atau Salahuddin Al-Ayyubi Fatih Baitul Maqdis, yang membuka kota Baitul Maqdis ya. Mereka bersepakat untuk menjatuhkannya ya. Dan perlu kita ketahui bahwa dinasti Fatimiyah ini sempurna kehancurannya di tangan Salahuddin Al-Ayyubi. Alhamdulillah. Dan karena itu mereka banyak berbuat kemudian makar kepada Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi justru dia sedang berhadapan dengan orang-orang Nasrani, justru Syiah Fatimiyyin bekerja sama dengan Nasrani untuk menjatuhkan Salahuddin Al-Ayyubi. Ya? Ini disebutkan oleh Imam Ibn Katsir dalam Bidayah wa Nihayah. Ya. Kemudian juga apa yang ada ya, antara mereka Fatimiyyin ya, ya, dengan Abu Bakar An-Nabalisi, An-Napolisi ya. Kemudian bahwa khulafah mereka yang terakhir adalah Al-Adid bin Yusuf Al-Mustansir Ibn Al-Hakim dari dinasti Fatimiyyin. Disebutkan apa yang ada pada mereka ya, dari kebatilan yang kemudian sempurna kehancuran mereka di tangan Qa'id ya, Salahuddin Al-Ayyubi. Ketahuilah ikhwan fiddin azinallahu wa iyyakum, apa yang dilakukan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah dan tokoh-tokoh mereka dari para ulama dan umara, tidaklah melainkan difa'an aradil muslimin, membela negeri-negeri kaum muslimin. Mungkin kita akan mengatakan, oh sama saja kalau begitu, berarti Ahlus Sunnah juga menyerang Syiah. Tapi apa yang mereka lakukan tidak lain adalah bentuk mempertahankan keutuhan khalifah, mempertahankan wilayah kekuasaan kaum muslimin, dan dalam rangka menghinakan orang-orang kafir dan musyrikin. Ya? Justru kebalikan dengan apa yang dilakukan oleh mereka. Mereka Syiah Rafidiyah. Ya. Khianat Al-Qaramita, Al-Qaramita, khianat Al-Buwayhin. Ya. Dengan istilah ya, Thawra Syiah mereka. Kemudian juga Muhammad ibn Ahmad Al-Alqami Al-Syi'i ketika bersekongkol untuk memasukkan Tatar, ya, tentara Tatar, ya. Ini semua perkara yang tersimpan dalam sejarah Islam. Ya. bagaimana Syiah masuk, bagaimana orang-orang Tatar masuk ke negeri Syam, ya, itu dengan bantuan mereka orang-orang Syiah, ya, bagaimana Nasiruddin At-Tusi, ya, memperlemah tentara Islam, ya, dan kemudian setelah itu ia bersekongkol dengan orang-orang dari Tatar ini yang akhirnya mereka masuk ke negeri Islam dan menghancurkan Baghdad, menumpahkan darah kaum muslimin, membakar kitab-kitab yang ada. Soalnya ini pun tersimpan dalam sejarah. Dan aneh, sungguh aneh, sejarah Islam yang ada pada mereka justru dipuji dan disanjung oleh tokoh-tokoh Syiah mereka. Dan itu seperti yang kita sebutkan tadi, tidak lain merupakan cerminan apa yang ada dalam akidah mereka. Bagaimana mereka membela Abdullah bin Sabah, bagaimana mereka membela Abu Lu'lu al-Majusi, bahkan mereka mengatakan kita tidak peduli dengan agama apa dia, yang penting bahwa dia telah membunuh si fulan. Subhanallah, ya. Maka ikhwani fid din azanallahu wa iyyakum, ini yang ada pada mereka. Kemudian apa yang ada pada mereka dari khianat untuk menghancurkan daulah Salajiqiyah, ya, yang dia adalah daulah Ahlussunnah wal Jamaah, dan membantu tentara salib, tentara Nasrani untuk menjatuhkan daulah Salajiqiyah itu pada tahun 450 Hijriah. Dan tidaklah lepas Baitul Maqdis dari tangan kaum muslimin kecuali di atas bantuan Syiah pada tahun 492 Hijriah. Lepas. Maka perlu kita ingatkan, Syiar yang mereka angkat sekarang ini itu apa? Membela Palestina, ya kan? Syiar yang mereka angkat sekarang ini adalah Al-Qudus, Al-Qudus, Al-Qudus. Ya kan? Mereka menampakkan semangat mereka dalam membela Kudus. Ya? Tapi lihatlah apa yang mereka lakukan kepada para pengungsi Palestina yang ada di Irak sekarang ini. Mereka dimusuhi, mereka di tempat-tempat kemah-kemah mereka dimusuhi, diperangi hanya karena mereka ahlus sunnah. Buktinya sangat banyak bisa dilihat dalam situs yang memuat bantahan kepada Syiah tentang apa yang mereka lakukan, pembantaian kepada para pengungsi Palestina. Dan sebelumnya apa yang terjadi di Syabra dan Syafila di Palestina, apa yang ada pada Hizbi Amal Syi'i, itu Hizbi Amal Druz di Lebanon, Hizbullah di Lebanon, menunjukkan kepada kita bagaimana makar mereka kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Darah yang ditumpahkan begitu murah dan mudah, justru mereka berpihak bersama orang-orang Nasrani, orang-orang Tatar, orang-orang Yahudi. Maka lihatlah ikhwan fillah, jangan tertipu dengan apa yang ada pada mereka dari semangat dalam membela Islam katanya, membela rakyat Palestina yang dizalimi katanya, ya? Mereka menampakkan permusuhan mereka kepada Amerika, ya, tidaklah itu kecuali sandiwara, ancaman terhadap nuklir mereka sampai sekarang tidak ada gunanya, ya kan? Dan tidak ada buktinya akan penyerangan itu, karena mereka adalah luar negeri yang bersaudara kembar, Iran dengan Amerika, ya. Silakan lihat kita wajah Adaratul Majus, kita pernah bahas di Unhas dulu apa yang melatar belakangi dari bentuk penyerangan kepada kedutaan besar Amerika di awal revolusi Syiah Iran. Semua adalah permainan sandiwara, ya. Dan apa yang terjadi di Irak, sekali lagi di Irak, ketika Ahlus Sunnah mempertahankan wilayah yang diserang oleh orang-orang kafir, maka tidaklah Amerika masuk kecuali melalui orang-orang Syiah. Masuk juga orang-orang Syiah. Mereka memperkenalkan dan mengizinkan, tidak memberikan perlawanan ketika datang pasukan-pasukan Amerika. Dan dari sana laku dan penghancuran Baghdad. Penghancuran Baghdad dimulai dari wilayah-wilayah Syiah. Nah, kalau pernah kita mendengarkan peperangan yang terjadi antara Jais Hadak al-Badr, Faidat al-Badr, demikian juga Jais al-Mahdi, ya,

bahwa mereka seperti kaum muslimin yang lainnya. Bagaimana saya bisa percaya? Karena agama mereka adalah agama taqiyah. Dibangun di atas taqiyah, tidak ada yang lain. Maka ikhwan fillah, di sini saja sudah tampak kepada kita perbedaan usul yang ada pada mereka dan perbedaan fikih yang ada pada fikih Ja'far Ibnu Asy'ariyah. Boleh tidak lain dihitung sebagai mazhab yang kelima. Ketika mereka mengatakan taqiyah sebagai pokok agama, di mana perintah Allah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan, inna Allah ya'murukum an tu'addu al amanata ila ahliha, perintah untuk menunaikan amanah, perintah untuk senantiasa menjaga sumpah yang telah diucapkan, jadi bersumpah kepada yang batin. Di mana bentuk keimanan seorang mukmin ketika dia senantiasa jujur dalam perkataannya? Tidak ada sama sekali dengan taqiyah, ya kan? Ya. Asal amanah telah diangkat dengan adanya taqiyah. Asal amanah telah diangkat dengan keyakinan mereka taqiyah itu. Dan khianat menjadi agama. Mahar menjadi agama. Ya. Menumpahkan darah kaum muslimin ahlus sunnah wal jamaah menjadi agama bagi mereka. Karena taqiyah. Mereka menyusup dalam khuf-khuf kaum muslimin, menampakkan pembelaan kepada Syiah bahwa saya dari ahlus sunnah, saya juga membela Syiah karena mereka kelompok yang seperti kita lihat katanya, kelompok yang juga kaum muslimin, mereka masih sholat dengan sholat yang sama dengan kita, mereka menghadap ke kiblat yang sama dengan kita. Maaf, itu apa yang mereka lakukan dari bentuk taqiyah, nah, kaya. Tidak ada yang lain. Ya, maka ikhwani fi din azanillah wa iyyakum. Apa yang terjadi sekarang ini? Mungkin kita mengatakan, mengapa sekarang kok begitu banyak disebutkan tentang Syiah? Kenapa sekarang di mana-mana Ahlus Sunnah wal Jamaah menjelaskan kepada umat tentang hakikat Syiah itu? Karena sekaranglah kita lihat bagaimana taktik dari Syiah dan bagaimana strategi mereka untuk menghancurkan kaum muslimin Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya? Demonstrasi yang ada di Mekah, ya? Demonstrasi yang ada di Bahrain sekarang ini, ya? Demikian pula apa yang terjadi yang terakhir ini, ya? Di Yaman, di bagian utara dari Yaman yang dia dekat dengan perbatasan sebelah selatan dari Saudi Arabia, ya? Apa yang terjadi ini bentuk dari thawrah mereka. Mereka meyakini bahwa Mahdi akan bangkit dan menegakkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum jihad itu tegak dan sebelum Mahdi muncul, maka yang ada adalah thawrah, revolusi. Ya? Demonstrasi dan gerakan-gerakan bersenjata. Ya? Dan salah seorang bahis, salah seorang peneliti mereka dari Syiah Irani, Al-Khawrani, mengatakan bahwa thawrah itu akan dimulai dari keturunan Ali bin Husayn, dimulai dari keturunan Zaid bin Ali, yaitu berarti dari golongan Zaidiyah. Dan kata mereka bahwa itu akan muncul, ya, bahwa akan muncul gerakan tersebut itu di sebuah tempat, ya, ya, kata mereka bahwa thawrah itu akan muncul nanti, ya, di tempat yang disebut Qar'ah, yang dia ditakwilkan oleh Ali Al-Qurani, dia adalah dekat dengan Sa'dah, Sa'dah, ya, Dammaj, ya, yang dari sinilah kemudian awal berdirinya atau awal dari gerakan Houthiyun, ya. Maka ketahuilah ikhwan fiddin a'azanallah wa iyyakum bahwa sebenarnya Houthiyun ini adalah gerakan yang lama, bukan gerakan baru muncul sekarang ini. Mereka gerakan yang sudah lama, ya, didirikan oleh Hussein Badruddin Al-Houthi, ya, dan bapaknya Badruddin Al-Houthi, ya, dan bahwa mereka punya masa yang banyak tersebar di Yaman dan beberapa negara-negara Arab yang lainnya, ya. Dan mereka awalnya bergabung dengan partai politik, ya, yang itu adalah partai politik Zaidiyah, Hizb al-Haq, lalu kemudian mereka mencirikan diri, lepas dari kelompok tersebut, dan mendirikan organisasi yang namanya Syababul Mu'min. Syababul Mu'min. Ya? Nah, dari Syababul Mu'min inilah kemudian mereka menggerakkan pasukan mereka yang dilatih oleh pengawal-pengawal revolusi. Yang dilatih oleh pasukan militan mereka yang ada di Irak. Ya? Sayyidat Badr dan Jaisul Mahdi, tentara Mahdi yang melatih mereka. Dan itu diungkap oleh surat kabar harian resmi, ya, demikian pula disebutkan oleh pemerintah Yaman sendiri ketika mereka merasa heran bagaimana Houthiun ini memiliki kekuatan yang begitu besar, persenjataan yang lengkap, ya, yang bisa kemudian menyerang negeri, bahkan menghadapi tentara pasukan Yaman sendiri, karena pasukan Yaman sendiri berhadapan dengan Syiah Rafidah Houthiun ini yang akhirnya pernah menerjukan pesawat untuk menghancurkan mereka. Mereka pun senjata yang besar. Dari mana? Terbukti ternyata semua bantuan itu dari Iran. Ya? Terbukti. Ya? Dan didapatkan dari mereka. Ya? Dari orang-orang mereka. Ya? Didapatkan adanya muhabarat, adanya mata-mata Iran yang tertangkap dan dihukum dengan hukum mati oleh pemerintah Yaman, yang dia mendapatkan bantuan dan menjadi penyambung hubungan antara Houthiun dengan Iran. Ya? Jadi sekali lagi, Houthiun sebenarnya bukanlah jamaah baru. Mereka jamaah yang sudah lama, dan mereka muncul kemudian dengan penyerangan kepada Ahlus Sunnah memang baru belakangan ini, karena dorongan dan isyarat talmihat dari tokoh-tokoh mereka yang ada di Iran. Ya? Dorongan untuk membuat ini. Dan akhirnya sekarang pemerintah Saudi sendiri telah berhadapan dengan mereka, karena mereka masuk ke perbatasan sebelah selatan dari Saudi Arabia. Dan mereka punya tujuan. Mengapa mereka masuk dari arah tersebut? Ya? Karena di sana banyak kaum Syiah Sa'dah. Kemudian mereka ingin untuk menuju Hijaz. Ya? Untuk menyerang Ka'bah, Baitullah Al-Haram. Ya? Jadi ada target yang mereka inginkan, dan ada suatu keyakinan yang mereka yakini, dengannya mereka kemudian melaksanakan apa yang mereka inginkan dari penghancuran kepada umat Islam. Ya? Maka ikhwani fi din azanallahu wa iyyakum. Ya? Apa yang kita sebutkan dari apa yang ada pada Houthiun itu adalah sedikit dari apa yang diungkapkan oleh para ulama tentang hakikat Houthiun, ya, dan bagaimana permusuhan mereka. Dan telah sampai kepada kita berita dari saudara-saudara kita yang ada di Damaskus tentang apa yang mereka lakukan kepada Ahlus Sunnah yang berusaha mempertahankan agama mereka, mempertahankan keyakinan mereka, bahwa mereka tidak hanya dibunuh, namun mereka juga dicincang, ya, dirusak jasad dan jenazah mereka, bahkan kemudian dihancurkan wajah mereka. Ya. Ini perkara yang tentu saja menyesakkan dada kita. Ya. Maka ikhwani fi din azanallahu wa iyyakum, perlu kita kembali mengajak kepada kaum muslimin untuk kembali kepada agama Islam yang mulia, kepada sunnah Nabi Al-Mufaffa yang suci, kembali kepada Al-Quran dan sunnah ala fahmi salafil ummah. Dan wajib bagi kita untuk membekali diri kita dengan ilmu yang kita menjauhkan dan mengusir kejahilan dari diri kita. Karena ketahuilah, tidaklah musuh-musuh Islam berbuat kezaliman dan menghancurkan Islam kecuali karena kejahilan mereka kepada ilmu agama. Ketika mereka menyangka bahwa khilaf antara kita dengan Syiah itu khilaf furu'i, khilaf masalah furu' saja, masalah mazhab, beberapa poin mazhab saja, ikhwani fi din azinallahu iyyakum, para fuqaha kita, para fuqaha ahli sunnah wal jamaah, tidaklah memahami fiqih min indi anfusihim, dari diri mereka semata, tidak. Mereka mengambil fiqih dari Al-Quran dan as-sunnah. Dan mereka kemudian menyebutkan perkara-perkara yang merupakan kawaid, kaidah-kaidah pokok yang mendasari fiqih Islami. Dalam empat mazhab yang ada. Ya? Dalam kawaid al-fiqhiyah dan juga dalam usul-usul fiqih ahlus sunnah wal jamaah. Paham ya? Maka fiqih kembali kepada kawaid dan usul tersebut. Ya? Nah kalau begitu, jika memang fikih Ja'fariyah itu adalah fikih madhab, pastilah dia memiliki usul dan qawaid, ya kan? Nah, mari kita lihat kalau begitu apa kaidahnya, apa qawaid yang mereka pakai, apa usul mereka, ya? Kita isyaratkan tadi satu isyarat yang penting, itu masalah mut'ah. Bagaimana mut'ah pada mereka adalah satu bentuk ajaran ibahiyah, bentuk penghalalan, bukan rukhsah tapi azimah menurut mereka, ibadah, keyakinan, ya? Bahkan mereka meyakini, ya? Dari bentuk-bentuk perkara yang seperti ini, penghalalan seperti ini, akan lahir para pembela-pembela ahlul bait, kata mereka. Seperti apa yang kami dengarkan di Pakistan, ya? Pada malam Asyura, dari bentuk di mana mereka berkumpul dan bergaul, yang kemudian anak yang terlahir dari kejadian malam itu, maka dialah pembela-pembela ahlul bait. Ya? Dari apa yang kita dapatkan dari bentuk tafsir rincian mut'ah yang ada pada mereka, dari bentuk poliandri yang terselubung, ya? Dari bentuk-bentuk penghalalan zina, zina dibungkus dengan agama. Apa yang lebih mengasihkan para pemuda yang tidak mengenal Islam selain itu? Ya kan? Apa yang lebih menyenangkan orang-orang yang dalam hati ada penyakit selain bahwa ia mengetahui zina yang haram itu ternyata halal dalam agama mereka? Ya? Maka ini satu bukti. Siapa yang mengatakan mari kita melihat kembali fikih madhab Ja'fari, kami minta kepadanya untuk lihatlah hakikat rincian mut'ah indah Syiah di sisi Syiah, ya? Lihat bagaimana. Siapa yang mengatakan bahwa khilaf dalam perkara Sunni dengan Syiah adalah khilaf dalam perkara furu', lihatlah apa yang ada pada taqiyah yang mengantar mereka pada penyimpangan dan penghalalan darah kaum muslim. Apakah itu masalah furu', ya? Maka ikhwani fi din azinallahu wa iyyakum, ya, ma'aniratan, mohon maaf, ya, atas apa yang ada dari muhadarah ini bahwa tidak tersusun sebagaimana mestinya, ya, tidak lain karena pembahasan tentang Syiah ini sangat luas pembahasannya, ya. Bagaimana tidak kita berbicara tentang kelompok yang bukan dari Islam sama sekali. Mereka mengambil syariat mereka dan fikih mereka bukan dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka bahkan meyakini bahwa Al-Quran Al-Karim yang ada pada kita ini muharraf, sesuatu yang telah dipalsukan, telah dirubah dan diotak-atik. Sedangkan Al-Quran yang asli ada pada mereka, yang disimpan oleh Al-Mahdi, oleh Muhammad Al-Qa'im, dan tidak dimunculkan kecuali olehnya nanti. Ya. Jadi mereka sekali lagi tidak berdalil dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Karena itu mudah bagi mereka untuk mengambil fikih dari para imam-imam mereka. Dan mudah bagi mereka untuk mengambil riwayat imam-imam tersebut tanpa melihat sanad dan riwayat mereka. Ya. Di antara kedustaan mereka disebutkan tadi bahwa para perawi-perawi pembesar-pembesar Syiah yang meriwayatkan dari para imam mereka itu semua adalah kufiyun, orang-orang kufah. Padahal kita ingatkan bahwa para imam Syiah atau para imam yang mereka yakini sebagai imam Itsnai Asyariyah mulai dari Ali, Hasan, Hussein radhiyallahu taala anhum, Ali bin Hussein, ya, kemudian Muhammad Al-Baqir, bahkan Ja'far bin Muhammad, Ja'far As-Sadiq. Itu ternyata mereka kebanyakan meninggal di Madinah. Mereka bahkan tidak ke Kufah, tapi riwayat-riwayat dari mereka justru dari orang-orang Kufah. Aneh bin Ajaib, ya, itu bukan perkara mudah, perkara bagi mereka, karena mereka sendiri tidak memegang apa yang disebut dengan kritik terhadap sanad hadis. Mereka tidak mengenal sanad hadis yang sahih yang lima, apalagi ilmu jawab tadi. Sebab setiap orang yang mengakui imamah yang ke-12, setiap orang yang mengakui imamah ke-12, bahwa mereka adalah orang yang adil di sisi mereka. Subhanallah. Meskipun apa yang dia ucapkan dari ucapan, dari kemungkaran, maka itu tidak mengeluarkan mereka dari keadilan. Jadi, mereka begitu mudah. Saya sebutkan tadi bahwa sesungguhnya, kalau kita lihat fikih Ja'fari, sekali lagi, para fuqaha yang mungkin berkecimpung dengan ilmu fikih, ya, yang kemudian dia terpengaruh dengan Syiah Rafidhah dan mengatakan permusuhan kita dengan mereka hanyalah sedikit, pelajarilah fikih madzhab Ja'fari itu. Dan lihatlah, atau perhatikan, tidak usah pelajari, perhatikan pokok-pokoknya, lihatlah bahwa kebanyakan dari fikih mereka justru adalah apa yang telah berbeda, berpaling, mengingkari, bertentangan dengan apa yang telah sempurna dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan wafatnya beliau. Ya. Jadi agama itu sempurna, kata mereka, bukan dengan wafatnya Rasulullah, tapi dengan para imam yang ke-12. Maka pantaslah jika sebagian mereka mengangkat derajat imamah lebih tinggi dari derajat nubuwah. Di antara akidah mereka, akidah raj'ah, reinkarnasi. Ya? Karena itu kalau ditanya tentang Mahdi, kita pun ucapkan sini bagaimana al-Mahdi itu menurut mereka, yang ternyata Mahdi itu kembali kepada Yahudi. Mahdi yang mereka tuntut itu kembali kepada Yahudi, ya, baik dalam hal sifat-sifat maupun dalam bentuk dakwahnya. Dia akan berdakwah dengan, ya, Taurat dan Zabur Daud. Ya, dia pun akan dibangun, ditolong dan dibantu oleh Yahudi-Yahudi Asfahan, bukan membunuh Yahudi. Ya, bahkan Mahdi ini akan menghancurkan Ka'bah dan menghancurkan Makkah dan Madinah. Itu merupakan strategi Yahudi. Maka semua itu adalah ternyata Mahdi yang mereka tunggu adalah Yahudi. Dan terdapatkan bahwa Muhammad Al-Qa'im, Muhammad Al-Mahdi adalah anak yang mereka rekayasa. Paham ya? Mereka sebutkan sebagai imam yang ke-12. Hakikatnya imam pada mereka ada 11 saja. Bukan 12, tapi mereka biasa ke-12 itu, dan mereka sifatkan dengan sifat-sifat, dan apa yang kita sebutkan tadi, bahwa Mahdi yang mereka tunggu adalah Yahudi, itu adalah apa yang disebutkan dalam buku-buku mereka. Ya, kami nukilkan semuanya di sini juga, kumpulan dari buku-buku mereka yang menyebutkan tentang sifat-sifat Mahdi itu. Bukan seperti Mahdi yang diyakini oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Subhanallah. Begitu jauh perbedaan. Saya sekali lagi mohon maaf bahwa kita masalah-masalah Syiah ini pembahasan yang wasul atraf, luas sekali pembahasannya. Ya? Karena dia berbicara tentang dalalat, kesesatan. Al-haq wahid la yata'addal. Kebenaran hanya satu dan tidak berbilang. An-nur satu bi khilafiz dhulumat. Beda dengan dhulumat. Banyak. Oleh karena itu, kita dapatkan bahwa Syiah pun berpecah. Dan mereka saling mengkafirkan di antara mereka. Seperti dengan Ismailiyah dengan, ya, dan di antara Ismailiyah adalah Baqiniyah, di antara Ismailiyah adalah Druz, yang ada di Lebanon juga. Dan kemudian kita lihat bagaimana yang ada pada Zaidiyah, dan Ismailiyah, Asyariyah, Ja'fariyah, ya, Jarudiyah, dan sebagainya. Maka ikhwani fi din azanillahu wa iyyakum, yang ingin kami tekankan dalam perkara ini,

ihdini lima ikhtilafa fihi min al-haq innaka tahdi man tasha'u ila ihdini lima ikhtilafa fihi min al-haq bi'iznik innaka tahdi man tasha'u ila siratal mustaqim. Ya Allah, pencipta Jibril, Mikail dan Israfil, pencipta langit dan bumi, yang mengetahui yang zahir dan yang tersembunyi, yang mengetahui yang tersembunyi dan yang tampak. Anta tahkuma baina ibadik. Hanyalah engkau ya Allah yang akan menetapkan hukum di antara hamba-hambamu. Fima kanu fi yakhtalifun. Dalam perkara yang mereka perselisihkan. Ihdini lima ikhtalafa fihi bil haqqi. Maka tunjukkanlah kepada kami ya Allah dari apa yang diperselisihkan dari kebenaran. Demikian pula apa yang disamarkan dari kebenaran itu. Innaka tahdi man tasha'u ila siratal mustaqim. Karena hanyalah engkau ya Allah yang memberikan petunjuk kepada siapa yang engkau kehendaki ke jalan yang lurus. Kita memohon kepada Allah dengan semesrah ikhlasnya. Kita meminta kepada Allah hidayah. Dan kemudian setelah itu kita senantiasa mengikuti jalan-jalan hidayah. Karena tarjun najata walam tasluk masalikahu. Inna safinata la tajri alal yabis. Engkau mengharapkan keselamatan, namun engkau tidak mengikuti jalan-jalannya. Ketahuilah bahwa perahu itu tidak mengalir, tidak mengarungi daratan. Membutuhkan air untuk dia mengalir. Maka kalau begitu, carilah ilmu. Karena ilmu adalah air yang mendinginkan. Air yang menyejukkan. Air yang menutupi rasa haus kita. Ya? Air yang datang dengan kebaikan dan barokah. Sekali lagi, apa yang kita sampaikan ini menuntut kita untuk senantiasa mempelajari agama. Untuk bertahassun, menjaga diri kita dengan ilmu syariat. Ya? Dan bahwa barang siapa diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengetahui sedikit dari perkara ilmu syariat, maka akan dia dapatkan bahwa al-haqqu ahaqqu ayyuttaba, bahwa nur itu terang benderang, siangnya bagaikan malamnya bagaikan siang, dan tidak akan bisa sebanding jika dipadankan dengan kegelapan. Maka ikhwani fiddin azanallahu wa iyyakum, al-'asimu man 'asamahu Allah, orang yang dijaga hanyalah orang yang dijaga Allah Subhanahu wa taala. Walladzina ihtadaw zadahum huda, dan orang yang mengikuti petunjuk maka Allah akan tambahkan padanya petunjuk. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, dan Allah menjamin barang siapa orang-orang yang mencari, orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, maka sungguh akan kami tunjukkan kepadanya jalan kami. Maka mudah-mudahan sedikit apa yang kami sampaikan pada pertemuan ini bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semua yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum kita menutup, ya, kami ingin memperlihatkan kepada ikhwah, ya, sebahagian perkara yang menunjukkan akan kerusakan dan kebatilan Syiah Itsnai Asyariyah, Ja'fariyah. Ya. Ketika mereka menjadikan bagian dari agama mereka, ya, adalah mendustakan atau mengatakan bahwa Umar bin Khattab adalah salah satu di antara sonamai Quraisy, salah satu di antara dua berhala Quraisy, dijuluki sebagai togut oleh mereka. Lihatlah bahwa di sini kita dapatkan Ali bin Abi Thalib menikahkan anaknya Ummu Kulsum dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya. Jadi kita lihat bagaimana musaharah saling menikahkan di antara mereka. Tapi mereka tidak punya senjata kecuali mengatakan bahwa ini adalah taqiyah, subhanallah. Ya. Lihatlah kemudian, ya, anak dari Abdullah yaitu Muhammad bin Abdullah menikah dengan Hafsah binti Umar. Ya. Juwairiyah menikah dengan Husain dari keturunan Ali bin Abi Thalib. Husain bin Ali bin Ali bin Husain. Ya. Maka kita lihat ikhwani fiddin, mufaharah pernikahan yang terjadi antara keluarga Umar bin Khattab dengan keluarga Ali bin Abi Thalib. Mufaharah seperti ini bukan hanya terbatas sekali lagi antara Ummu Kulthum bintu Ali bin Abi Thalib dengan Umar bin Khattab, tapi terus ada pada keturunan mereka. Ya, ini satu bukti tentang dustanya kaum Syiah. Ya, kemudian mufaharah antara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau keluarga Nabi dengan Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, ya, dengan kerabat Uthman bin Affan, ya, di sini kita lihat, ya, nomor-nomor yang berseberangan ini adalah, ya, pernikahan yang terjadi, ya, ya, Ummu Kulthum putra Nabi, putri Nabi, demikian pula Ruqayyah, Affan putri Nabi SAW adalah istri dari Uthman bin Affan, karenanya dia disebut sebagai Zunnurain, pemilik dua cahaya. Ya, Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu menikah dengan Ruqayyah, dan setelah wafat Ruqayyah tanpa anak, maka ia pun menikah dengan Ummu Kulthum dan melahirkan keturunan. Ya, ini mufaharah antara putri Nabi dengan Uthman bin Affan. Selanjutnya, kemudian dalam keturunan mereka pun kita lihat Fatimah bintul Husain menikah dengan Abdullah bin Amr ibn Uthman ibn Affan. Ya, kemudian Ummul Qasim menikah dengan Barwan bin Aban ibn Uthman. Ya, Ishaq dari keluarga Nabi, Ishaq bin Abdullah bin Ali menikah dengan Aisyah Taqiyah. Berlanjut sampai sekarang, sampai sebentuk ini, ya, saling menikah di antara keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan keluarga Uthman bin Affan. Ya, baik, antara keluarga Nabi dengan Abu Bakar As-Siddiq, keluarga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Dan untuk ini ada kalimat yang indah, ya, yang diucapkan oleh Ja'far bin Muhammad, Ja'far al-Baqir, Ja'far as-Sadiq, yang mengatakan waladani Abu Bakr marratain, aku dilahirkan oleh Abu Bakar As-Siddiq dua kali. Ya, dia mengatakan bahwa dia dilahirkan oleh Abu Bakar As-Siddiq itu dua kali. Ya, ya. Di sini kita lihat, ya, tentu saja pernikahan Aisyah Ummul Mukminin dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian Hasan, ya, Asib cucu, ya, menikah dengan Hafsah. Ya, baik. Kemudian Musa Al-Zaun menikah dengan Ummu Salamah dari keturunan Abu Bakar As-Siddiq. Ya, baik. Muhammad Al-Baqir, ya, nah, nanti akan ada secara khusus silsilah sejarahnya. Ya, afwan, Ja'far As-Sadiq, lihat ini, Ja'far As-Sadiq ya, Ja'far bin Muhammad ibn Ali ibn Husayn, ya, Ja'far Al-Baqir mengatakan waladani Abu Bakr marratain, aku dilahirkan oleh Abu Bakar As-Siddiq dua kali. Kenapa demikian? Lihatlah, ya, bahwa ibunya Ummu Farwah adalah dari keturunan Qasim ibni Muhammad ibn Astagfirullah. Imam Ja'far al-Sadiq, dia adalah putra dari Muhammad al-Baqir, menikah dengan Ummu Farwah, dan Ummu Farwah adalah putri dari Al-Qasim ibn Muhammad ibn Abu Bakar as-Siddiq, salah seorang dari fuqaha as-sab'ah, ya, Qasim ibn Muhammad ibn Abu Bakar as-Siddiq, putrinya adalah Ummu Farwah, ibu dari Ja'far al-Sadiq. Yang Ummu Farwah ini merupakan putri dari Qasim yang menikah dengan Asma binti Abdurrahman bin Abi Bakar As-Siddiq. Abdurrahman bin Abi Bakar As-Siddiq yang meninggal ketika Aisyah radhiyallahu anha masih hidup, dan beliau berhasrat untuk memindahkan kuburnya, tapi kemudian datang sampai kepada beliau larangan. Ya, Abdurrahman bin Abi Bakar As-Siddiq. Ya, wafat ketika Aisyah radhiyallahu anha masih hidup. Ya, jadi Asma ini juga adalah putri atau keturunan dari Abu Bakar As-Siddiq. Maka berkata Imam Ja'far As-Sadiq, "Walladani Abu Bakrin marratain." Aku dilahirkan oleh Abu Bakar dua kali. Kali yang pertama adalah dari Ummu Farwah, keturunan Abu Bakar As-Siddiq. Kali yang kedua adalah dari Asma, keturunan Abu Bakar As-Siddiq. Ini kawin sepupu. Paham ya? Lihat. Saling menikah di antara keluarga Nabi dengan keluarga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dan kita ingatkan di sini, ikhwani fid din, kalau orang-orang Syiah mengatakan ini adalah bentuk dari taqiyah, katanya, ya, ini bentuk dari taqiyah, ya, jadi bahwa pernikahan seperti ini tujuannya adalah basa-basi. Kita mengatakan bahwa sesungguhnya wala seseorang itu terlihat dari bagaimana ia bersikap kepada siapa yang dia berwala kepadanya, dalam bentuk menanamkan wala itu kepada keturunannya, kan begitu ya? Jadi bukan hanya kepada dia. Kalau dia berwala kepada Al-Haq, dia ingin menurunkan wala kepada Al-Haq itu kepada keturunannya, kan begitu ya? Ya, tidak hanya dia. Kalau dikatakan bahwa itu taqiyah, maka tidak akan berkembang sampai ke bawah ketika keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari keluarga kerabat Nabi ini menamakan sebahagian dari putra-putra mereka dengan nama Abu Bakar, Umar, Aisyah, dan Utsman. Ini sejarah tarikhiyah, saya tidak sempat gambarkan sejarahnya seperti ini, ada ya, seperti misalnya Ali bin Abi Thalib, putranya yang masyhur adalah Hasan dan Husain. Tapi tahukah kita bahwa di antara putra Ali bin Abi Thalib adalah Abu Bakar, Uthman, dan Umar bin Ali, ibnai Ali. Anaknya diberi nama Abu Bakar As-Siddiq, Umar, apa nama As-Siddiq? Abu Bakar, Umar, dan Uthman. Semua khalifah sebelum beliau, anaknya beliau namakan. Ya? Baik. Dan di antara anak dari Ali bin Abi Thalib adalah Ummu Kulsum yang kita sebutkan tadi, yang menikah dengan Umar bin Khattab, yang anaknya adalah Zaid bin Umar ibn al-Khattab, yang dijuluki Ibnu Khalifataini, anak dari dua khalifah. Khalifah siapa? Khalifah Ali bin Abi Thalib dari ibunya, yaitu Ummu Kulsum, dan khalifah Umar bin Khattab dari ayahnya. Ayahnya langsung. Ya? Baik. Dan itu tidak hanya pada tabaqah yang pertama, pada tingkat yang pertama. Ya? Dan tidak hanya, ya, pada bentuk yang lainnya. Misalnya, salah seorang kalau kita mengatakan itu kan mungkin pada khalifah yang lain, pada khalifah yang selain Ali bin Abi Thalib, bahwa di antara putra Ali bin Abi Thalib adalah Ramlah binti Ali yang dia menikah dengan Muawiyah ibnu Marwan ibn al-Hakam dari Bani Umayyah. Dari Bani Umayyah, ya. Ini putri dari Ali bin Abi Thalib, Ramlah bintu Ali bin Abi Thalib, menikah dengan Muawiyah ibn Marwan ibn al-Hakam. Tambahan tentang pernikahan yang ada di antara keluarga Nabi bahkan dengan keturunan, ya, Bani Umayyah. Baik. Kemudian Husain bin Ali itu menikah dengan, di antara istrinya adalah Ummu Ishaq, dan ini wasiat dari Hasan kakaknya, Hasan bin Ali bin Abi Thalib, untuk menikahi Ummu Ishaq bintu Talha bin Ubaidillah. Ummu Ishaq adalah putri dari Talha bin Ubaidillah yang dikafirkan pula oleh orang yang mengaku sebagai Syiah Ali. Talha bin Ubaidillah, ya, Zubair bin Awam, ya, di antara orang-orang yang dimusuhi oleh Syiah Rafidhah. Paham ya? Tapi ingatkah kita bahwa anaknya Ishaq bintu Talha binti Ubaidillah menikah dengan Husain bin Ali bin Abi Thalib. Baik. Sekarang Husain bin Ali memiliki putra yaitu Ali bin Husain. Ya? Dan di antara putrinya adalah Sakinah bintul Husain. Sakinah bintul Husain bin Ali bin Abi Thalib. Sakinah putrinya Husain bin Abi Thalib. Ia menikah dengan siapa? Ia menikah dengan Mus'ab ibn Zubair. Mus'ab bin Zubair ibn al-Awwam. Zubair ibn al-Awwam yang juga dikafirkan oleh pengikut Ismail Asy-Syari. Menikah, ya, putranya Mus'ab bin Zubair dengan siapa? Sakinah binti Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Dan tahukah kita di antara anak dan putra dari Husain bin Ali adalah Abu Bakar ibnu Husain bin Ali. Anaknya Husain diberi nama siapa lagi? Abu Bakar. Subhanallah, kecintaan yang ada dan wala yang terjadi di antara keluarga para khalifah dengan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya tabaqat di atas, di bawah juga begitu. Ya. Dan ketahuilah tadi bahwa di antara putra Husain adalah Fatimah bintul Husain, ya, yang kemudian, ya, setelah itu adalah putra Husain adalah Ali bin Husain Zainul Abidin, ya, yang di antara putranya adalah Muhammad bin Ali Al-Baqir, ya, atau Muhammad Al-Baqir, Muhammad bin Ali bin Husain, ya. Maka kemudian kita lihat, kalau kita lihat lebih ke bawah lagi kepada, ya, imam yang ketujuh menurut Syiah Itsnai Asy'ariyah, yaitu Musa ibn Ja'far al-Kadhim atau Musa al-Kadhim, ya. Maka sesungguhnya dia memiliki putra yang diberi nama Umar dan Aisyah. Aisyah yang dikafirkan oleh Ja'fariyah Itsnai Asy'ariyah. Bahkan disebutkan dalam riwayat-riwayat mereka yang disandarkan kepada para imam mereka yang batil. Bagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha ummul mukminin Siddiqah bintu Siddiq digambarkan dengan gambaran yang tidak pantas disifatkan dengannya sifat seorang mukminah. Disebutkan seperti pelacur. Nauzubillah min dzalik. Ya, berkumpul dengan siapa yang dia kehendaki dan sebagainya. Bahkan disebutkan oleh mereka, nauzubillah min dzalik, bahwa dia profesinya adalah menghiasi kaum wanita, menjadi perias wanita. Tujuannya untuk menarik para pemuda. Setelah itu dia berbuat dengan nauzubillah min dzalik. Digambarkan Aisyah radhiyallahu taala anha dengan begitu jelek. Dan tahukah kita bahwa Itsnai Asy'ariyah, Ja'fariyah menyebutkan bahwa selain Syiah Ali, selain Syiah mereka, maka semua adalah abna'uz zina, anak-anak zina. Ada keyakinan mereka, pokok akidah mereka tentang hal itu. Ya? Semua anak yang terlahir dari orang-orang yang seperti ini, yang tidak mengakui imamiyah isna asyariyah, maka dia anak zina. Ya? Subhanallah. Kita mengatakan bahwa zina auladihim, zina itu lebih layak ditimpakan pada mereka dengan apa yang ada pada mereka dari keyakinan mut'ah yang dia bentuk dari zina. Faham ya ikhwah? Maka ini bentuk dari musaharah, bentuk bagaimana keluarga Nabi menikah keturunan mereka, keluarga mereka, kerabat mereka dengan keturunan dari Khulafa' ar-Rasyidin yang empat, ya. Bagaimana kemudian mereka menamakan keturunan mereka yang menunjukkan walak mereka, kan? Menunjukkan kecenderungan mereka, kecintaan mereka kepada para khalifah yang mulia, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhum, bahkan kecintaan kepada Ummul Mukminin Aisyah Siddiqah bintu Siddiq. Ya, maka ikhwani fiddin, qadara Allah wa ma syaa ta'ala, ada bentuk perkara-perkara lain yang sangat penting untuk kita lihat dengan tentang mut'ah yang ada pada mereka. Ya, cuma tidak sempat kita untuk menyampaikan yang pertama hari ini. Barang siapa yang ingin melihat perkara-perkara itu dan mengetahui dengan benar hakikat agama Syiah dan keyakinan mereka kaum Syiah, serta apa yang mereka rencanakan kepada kaum muslimin, ya, sejak dulu sampai sekarang, ketahuilah yang mereka rencanakan ada pada buku-buku marji'iyah mereka, ada, ya. Dan mereka berusaha untuk menyesuaikan kejadian yang mereka lakukan dengan apa yang mereka dapatkan dari riwayat-riwayat tersebut. Jadi maksyuf, terbuka, maksyufah, semua terbongkar, ya. Maka bisa dilihat, ya, dalam situs atau kumpulan situs yang memuat tentang bantahan kepada Syiah, dilengkapi dengan bukti-bukti dari buku mereka, ya, dinukilkan langsung di scan halaman dan jilidnya, disebutkan dari video yang menyebutkan keadaan mereka bukan dari masalah ahlus sunnah tapi dari sumber-sumber Syiah sendiri, ya, tentang kekufuran mereka, ya, bisa dilihat dalam sultan.org, ya. Kemudian nanti pada bahagian makalah mutanawiyah atau situs-situs yang beragam, pada Rad ala Rafidah, bantahan kepada Rafidah, disebutkan di situ situs-situs ahlus sunnah yang mengungkapkan kepada kita hakikat Syiah, ya. Barang siapa yang ingin melihat perkara itu, apa yang kita sebutkan di sini, kita gambarkan di sini dengan lengkap, maka silakan melihat dalam perkara tersebut, tapi dia dengan bahasa Arab. Maka ini pun mendorong kita untuk mempelajari bahasa Arab tentu saja. Beda dengan Syiah. Syiah menjadikan bahasa mereka adalah bahasa Farsi. Ya. Oleh karena itu mereka menjadikan sandaran dalam fatwa dan perkara-perkara mereka, orang-orang sekalipun ia tidak mengenal bahasa Arab, ajam terhadap bahasa Arab, asalkan dia berwala kepada Syiah Itsnai Asyariyah, kepada imam mereka yang 12 yang mereka yakini. Soalnya, maka ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum, ini sedikit apa yang kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat yang dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjaga kita dengan Islam dan As-Sunnah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kaum muslimin dengan mengembalikan mereka kepada agama Allah Subhanahu wa taala raddan jamila, dengan pengembalian yang baik. Allahumma amin. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم